dalam kamar ini. Sesal merantau diri, mungkin selama ini aku tidak menduga, kataku bisa menghiris jiwa. Panasnya hanya aku yang rasakan.